بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي له حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الصلاة والسلام على رسول الله الذي أرسله ربنا رحمة للعالمين، فهو النبي الكريم الرسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه. فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menunaikan salat subuh berjamaah di Masjid Al-Azhar. Semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga saudara-saudari kita yang telah beriman tapi belum mampu imannya mendorong yang bersangkutan untuk beramal saleh, diberikan sifat istiqamah oleh Allah, dikuatkan untuk mengumpulkan amal saleh sebagai bekal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat masuk surga, ketika pertama kali disebutkan kalimat surga dalam Al-Qur'an di surah kedua Al-Baqarah ayat ke-25, itu syaratnya dua. Satu iman, kedua amal saleh. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan berikan kabar gembira. Siapa yang dapat kabar gembira ini? Itu ada dua. Yang pertama, alladzina amanu, pertama orang-orang yang punya iman. Jadi syarat pertama untuk masuk surga itu harus punya iman. Yang kedua, wa 'amilus shalihat, imannya ini mampu mendorong dia untuk berbuat mengumpulkan amal soleh. Jadi ini ada banyak makna di ayat ini. Pertama, Allah ingin tegaskan bahwa syarat masuk surga itu dua. Pertama iman, kedua amal soleh. Yang kedua, isyaratnya kata para ulama, orang yang punya iman itu maka imannya akan cenderung mendorong dia untuk berbuat amal soleh. Jadi kalau ada orang mengaku punya iman tapi imannya tidak mendorong dia untuk berbuat amal-amal soleh, maka ada yang salah dengan imannya. Ya, paling minimal lemah imannya. Ya, mohon maaf ya, amal soleh itu segala bentuk kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jujur itu amal soleh, sabar amal soleh. Ya, jadi kalau ada orang dalam kehidupan beriman tapi tidak jujur, bekerja tidak jujur, ibadah tidak jujur. Kalau sedang banyak orang khusyuk kelihatannya, kalau sedang sendirian cepat-cepat, itu kan tidak jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwa imannya ada persoalan. Karena itu mudah-mudahan kita diberikan sifat istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berita baiknya, menuntut ilmu itu, menghadiri majlis ilmu adalah di antara wasilah untuk menguatkan iman kita sehingga banyak mendorong kita berbuat amal saleh. Itulah yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah ke-58 ayat yang ke-11. Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Jika diinfokkan pada kalian, di share, disampaikan, diberitakan, luaskan majlis. Tafassahu ini bisa berarti luaskan tempatnya. Kalau masih ada space, berikan kesempatan yang lain. Bisa berarti share, ya, sampaikan pada yang lain. Kalau ada ta'lim-ta'lim yang baik, beritakan, sampaikan, share. Sampai nanti muncul kalimat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang sering hadir ke majlis ilmu yang baik, kemudian dia sering meluaskan ya informasinya, sering share dengan yang lainnya, itu hal yang pertama Allah berikan kepadanya, Allah akan mengangkat derajat keimanannya, tambah dikuatkan imannya. Jadi saya sering katakan, kalau Anda hadir di majlis ilmu tapi majlis itu tidak mampu mengangkat keimanan Anda di hadapan Allah, maka pasti ada yang keliru dengan majlisnya. Saya pun sering katakan, kalau Anda belajar dengan saya tidak mampu mengangkat level keimanan Anda, tinggalkan saya, cari ustaz lain. Itu hakikatnya. Ya, karena itu berbahagialah subuh ini kita diberikan kesempatan untuk belajar. Semoga dengan kesempatan ini Allah memberikan ridhonya kepada kita semua, insyaAllah. Baik, kita lanjutkan bahasan kita. Sekarang sudah masuk di halaman ke-13. Ya, di paragraf yang kedua, masih dalam kajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Adab bagi seorang yang berilmu dan para penuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang firman-Nya ini memberikan pujian dan kemuliaan pada orang-orang yang memiliki pengetahuan dan orang-orang yang berusaha belajar untuk mendapatkan pengetahuan. Karena kita masih di bab yang pertama, ya, atau babul fadlil ilmi wal ulama, bab tentang keutamaan ilmu dan para pemilik ilmu. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Quran surah ke-35 Fatir ayat ke-28. Ya, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sungguh orang-orang yang punya sifat khasyah kepada Allah itu hanyalah dari kalangan ulama. Saya pernah sampaikan, kalau ada di dalam Al-Quran atau hadis kalimat yang dibuka dengan kata innama, maka hukumnya di ilmu nahu itu disebut dengan adatul hasri, huruf pembatas, di sifatnya terbatas hanya pada kalangan itu saja, tidak keluar dari kalangan yang dibincangkan. Dikala Allah membuka ayatnya, kalimatnya dengan kata innama, berarti hukumnya terbatas pada informasi di ayat itu saja, tidak boleh keluar dari situ. Misal, saya ambil padanannya dulu, Quran surah ke-9 At-Taubah ayat ke-60 tentang penerima zakat. Mustahik zakat itu ada 8 golongan. Ya, innamas shadaqatu lil fuqara, 1, wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir niqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8. Apakah boleh keluar dari 8 golongan ini? Boleh enggak saya menyalurkan zakat di luar 8 golongan ini? Kata para ulama, enggak boleh. Kenapa? Karena ayatnya dibuka dengan innama adatul hasri, dibatasi kepada 8 golongan ini. Karena itu terjemahannya dikatakan zakat itu hanya boleh dikeluarkan pada 8 golongan ini. Di luar 8 golongan enggak boleh. Ya, fakir, miskin, amilin alaiha, amilin alaiha pakai ala. Bukan sekedar amilin, ada amilin alaiha, itu beda. Kalau amilin yang terlibat dalam pengelolaan zakat saja, tapi mungkin nyambi. Ya, misal dia bekerja, tapi iseng-iseng pengen ikut bantu-bantu untuk ngelola zakat, itu amilin. Tapi kalau ala, harfu tarkiz, tarkiz. Jadi dia memang fokus untuk mengumpulkan zakat, tidak bekerja yang lain. Masuk di panitia, dia bantu di situ aja, pekerjaannya di situ, tidak ada yang lainnya. Karena tidak ada pekerjaan lain, dia bantu fokus di situ, maka boleh dia mendapatkan bagian dari zakat itu secara profesional, sesuai dengan kadar pekerjaannya. Silakan berikan. Ya, wal mu'allafati qulubuhum, 4. Wa fir niqab, 5. Wal gharimin, ingat, gharimin bukan dainin. Di terjemahan diartikan orang punya utang. Orang punya utang itu ada 2. Ada dainin, ada gharimin. Gharimin, orang-orang yang punya utang, yang utang-utangnya itu digunakan untuk kepentingan-kepentingan fi sabilillah. Ya, tadinya punya usaha bagus, dia support ke masjid, bantu, dia katakan saya tanggung nih biaya masjid nanti 1 miliar, gak apa-apa saya tanggung. Tiba-tiba dia terlibat satu persoalan, bangkrut kemudian perusahaannya, ya terlibat banyak utang dalam aktivitas pekerjaannya, jangankan untuk bantu masjid, untuk kehidupannya pun sulit. Maka boleh diberikan bagian dari zakat itu untuk bantu dia, tuh gharimin. Ya, kalau dainin itu umum sifatnya. Kredit motor, dain. Kredit mobil, dain. Kredit rumah, dainin. Ya, punya utang. Jangan sampai datang ke Masjid Al-Azhar, Pak, saya termasuk bagian mustahik zakat, punya utang. Apa utangnya? Kredit motor belum lunas, ya. Itu enggak masuk. Wa fi sabilillah, yang ke-8, ibnus sabil. 8 ini saja. Yatim tidak ada di sini. Ya, apakah boleh memberikan kepada yatim? Kalau punya sifat 8 ini yatimnya, silakan. Yatim fakir, boleh. Yatim miskin, boleh. Yatim kaya, tidak. Jelas ya? Ah, jadi 8 golongan ini saja. Kembalikan ke kitab ini. Jadi kalau ada kemudian kalimat dibuka dengan innama, maka hukumnya terbatas di hukum itu saja. Kata Allah, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang punya sifat khasyah kepada Allah itu hanyalah dari kalangan ulama. Hanya ulama saja. Hanya kalangan orang-orang yang punya ilmu. Dia punya sifat khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu khasyah? Khasyah itu sifat takut yang dalam kepada Allah, yang dengan perasaan takut yang dalam ini mendorong yang bersangkutan untuk terus beramal soleh, berbuat sesuatu yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Takut kalau subuh ini terlambat, saking takutnya terlambat bangunnya sebelum subuh. Subuhnya 4.38 dia bangun jam 3 tuh, 3.48 sudah bangun karena takut terlambat. Ya, takut kalau nanti Ramadan tidak sempurna puasanya. Bulan Syaban dia perbanyak latihan mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu masuk Syaban, Nabi banyak berpuasa, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Karena takut saat masuk Ramadan enggak punya kebiasaan yang baik untuk puasa. Takut kalau nanti pulang enggak ada ayat Quran yang dibawa. Karena penghuni surga itu hadisnya sahih di At-Tirmidzi, nomor hadis 2915. Nanti penghuni surga itu saat naik ke surganya itu diminta oleh Allah membacakan Al-Qur'an yang biasa dia baca saat di dunia. Ya, waqra waqra fa inna akhira qira'atika akhiru manzilatika. Ayo naik ke surga, bacakan Quran yang biasa engkau bacakan saat di dunia. Nanti akhir bacaanmu itu disitulah tempat tinggalmu di surga. Jadi kalau antum biasa baca 5 ayat, begitu selesai 5 ayat, disitu tempat tinggalnya. Yang 10 ayat naik lagi ke atas, naik. 10 ayat selesai, disitu tempat tinggalnya. Yang 20 ayat naik lagi. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan nanti para ahli surga banyak yang menyesal. Oh, subhanallah. Menyesal masuk surga. Kalau menyesal masuk neraka, biarin aja. Ah, ini masuk surga. Kenapa? Yang 5 berkata, ya Allah, kenapa saat di dunia saya enggak baca sampai 10? Yang 10 berkata, ya Allah, kenapa saya enggak baca sampai 20? Yang 30 juz enak aja terus sampai ke atas. Minal jinnati wan nas, tingkat paling tinggi surganya. Ustaz, boleh enggak dibalik bacanya dari An-Nas dulu misalnya? Tidak. Baik. Terus. Nah, ada orang-orang yang punya sifat khasyah, takut kalau pulang nanti saya enggak punya kemampuan baca Quran, makanya di dunia tuh dia terus baca. Ada yang baca Al-Baqarah, sehingga kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan, ada di antara orang-orang saleh dulu tuh apa yang dia bisa itu yang dia amalkan. Al-Baqarah dulu, baca Al-Baqarah tiap hari. Sampai saking dekatnya dengan Al-Baqarah, satu kali dia tertidur enggak sempat baca Al-Baqarah. Tiba-tiba malam harinya terbangun, kaget ya. Tangannya kemudian kena kawannya, ditanya oleh kawannya, "Mabika, kenapa kamu?" Kata orang ini, "Wallahi raaitu fil manam laqad nafahatil baqarah." Duh, saya mimpi tadi ya Allah diseruduk Al-Baqarah. Sapi betina. Diseruduk Al-Baqarah. Jadi maksudnya surat itu mengingatkan dia, kamu belum baca saya. Belum baca saya. Karena ada hadis sahih menyebutkan orang-orang yang lekat dengan Al-Baqarah dan Ali Imran nanti di akhirat dua surah itu akan menjadi pelindung dia, ka'annahuma ghamamatan, akan jadi pelindung dia saat orang lain banyak kepanasan. Ya kan, nanti ada yang dikasih tenda 7 golongan. Sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan mendapatkan naungan Allah saat orang lain merasa kepanasan, sulit. Matahari sudah pekat, air keringat naik sampai diibaratkan terus naik sampai capek. Orang sudah enggak peduli masuk surga atau neraka, yang penting pengen dihisap. Pergi ke nabi-nabi dari Nabi Adam minta syafaat, sulit, cepat pengen dihisap. 7 golongan santai aja. Kenapa tuh mereka? Iya, kenapa ya? Kita biasa aja di sini. 7 golongan. Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Ya, ada lagi nanti syabun aw rajulun kana qalbuhu muta'alliqan bil masajid. Anak muda yang hatinya lekat dengan masjid. Masya Allah, remaja rel masjid. Ada remaja Real Madrid, ada remaja Real Masjid, ya. Yeah. Wah, dekat. Syabani yatahabba fillah. Ada dua orang yang saling mencintai karena Allah. Jadi ngingetin tuh. Akhi, malam tahajud ya. Ya akhi, besok kita ke masjid ta'lim ya. Kalau ada seseorang salah, akhi jangan begitu khawatir, kita berpisah nanti di surga. Saling mengingatkan. Ya. Yeah. Dan hadisnya bukan mengatakan akhi ukhti. Ukhti, bangun tahajud. Modus. Bukan. Lah ya. Nah, itu. Tapi 7 ini cuma di tenda itu aja, enggak bisa keluar. Jadi kalau keluar panas. Ada lagi tenda yang ngikutin terus kemana-mana diikutin, ikutin. Apa itu? Al-Baqarah Ali Imran. Al-Baqarah dan Ali Imran. Ah, jadi orang-orang ini takut saat pulang tuh saya enggak bisa punya hafalan Quran. Saya enggak bisa punya bacaan yang saya bacakan di hadapan Allah. Makanya Mu'adz yang sering saya kisahkan itu, yang orang Mesir yang matanya buta itu, ya dia kemudian berusaha menghafal Quran diantar oleh bapaknya tuh, ya pakai motor-motor yang mungkin sekarang motor sederhana lah, dimodifikasi dashboardnya itu, jadi setiap berangkat 20 kilo lah kurang lebih naik motor itu, di jalannya diberikan tulisan-tulisan ayat yang dihafal. Jadi anaknya menghafal kembali, bapaknya ngelihat sambil ke depan sambil lihat terus begitu pulang pergi, sampai setelah hafal itu, hafal 30 juz, kisahnya viral di Timur Tengah, sampai datang reporter dari Kuwait, bertanya, pertanyaan pertamanya, itu kalimatnya indah sekali. Kenapa Anda mau menghafal Quran? Apa jawaban anak ini? Kata beliau, wallahi, saya menghafal Quran ini, sebagai persiapan saya menghadap Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat, saat saya berdiri sendirian di hadapan Allah, ayah saya tidak menemani saya lagi, ibu saya tidak menemani saya lagi. Saya akan berdiri gemetar di hadapan Allah. Tangan saya gemetar, kaki saya gemetar. Saya akan katakan, Ya Rab, jika bekal saya Al-Quran yang telah saya hafalkan, saya berusaha menghafal Quran supaya bisa hadir saat ini berhadapan denganmu, jika hafalan ini belum mampu mengantarkan saya ke surga, maka kurangi hukuman saya di neraka dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Anda bisa kebayang gak? Anak kecil dulu masih usia 4 tahun tuh, matanya buta menghafal Quran sebagai persiapan pulang menghadap Allah. Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, mata sehat, pandangan jelas, pendengaran juga jelas, fisik juga bagus. Pertanyaannya sampai subuh ini, berapa yang bekal yang Anda kumpulkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala saat Anda kembali kepada ini? Nah, itulah khasyah. Dia orang khasyah itu, dorongannya iman dan amal soleh, bukan sekedar takut, tidak. Kalau yang takut banyak, tanyakan takut gak ke neraka? Takut. Tapi takutnya itu tidak diwujudkan dengan amal soleh. Apa bentuknya? Banyak orang mengatakan takut ke neraka, tapi mengerjakan pekerjaan yang menjerumuskan dia ke neraka. Bohong, itu kan neraka. Berselisih, itu neraka. Gibah, itu neraka. Mencela, itu neraka. Fahsya, itu neraka. Pornografi, porno aksi, LGBT, fahsya. Berapa kali antum buka WhatsApp melihat fahsya, gambar-gambar yang tidak baik, kata-kata yang jorok, kalimat-kalimat yang tidak bagus, berapa kali pendengaran digunakan untuk mendengar maksiat, itu kan fahsya, mungkar, neraka. Banyak orang mengatakan takut ke neraka, tapi mengerjakan pekerjaan yang menjerumuskan dia ke neraka. Di khasyah itu, sekali lagi, sifat takut kepada Allah yang mendorong yang bersangkutan pemilik rasa takut ini untuk mewujudkan sifat takut kepada Allah dengan banyak mengerjakan amal saleh. Ya, takut dengan keadaan di alam kubur, maka dia siapkan pekerjaan-pekerjaan yang kira-kira membuat dia lapang di alam kuburnya. Takut kalau pulang enggak punya bekal, maka dia cari bekal. Makanya orang-orang seperti ini nanti di Quran surah 98 Al-Bayyinah, di sini juga ada nanti disebutkan. Quran surah 98 Al-Bayyinah ayat 7 sampai 8. Orang-orang seperti ini disebut dengan khairul bariyah. Khairul bariyah. Ya. Innal ladhina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariyah. Sampai dengan jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Radiyallahu anhum wa radu'an. Dhalika liman khasya rabbah. Dhalika liman khasya rabbah. Kata Allah, ada orang-orang yang punya sifat khasyah kepada Rabbnya. Dzalika, orang-orang itu, liman khasyah Rabbah. Sifat-sifat itu bagi orang yang punya sifat khasyah kepada Rabbnya. Siapa yang punya sifat khasyah ini? Ayat 7-nya. Innal ladhina amanu wa amilu salihati ulaikahum khairul bariyah. Yaitu orang-orang yang punya iman dalam dirinya, imannya mendorong dia berbuat amal soleh. Kumpulkan. Di sifat khasyah itu bukan sekedar takut. Tapi ketakutan itu membuat iman kita terus mengumpulkan amal saleh. Nah, orang-orang yang seperti itu puncaknya hanya dimiliki oleh para ulama. Jadi kalau para ulama itu kemudian ditetapkan sebagai ulama oleh Allah, maka hal yang pertama nampak dalam dirinya sifat khasyah. Ya, jadi makanya saya sering katakan kalau ada ulama pintar, hafal Quran dengan nomornya, dengan ayatnya, dengan posisi, hafal hadis dengan macam-macam, tapi tidak punya sifat khasyah, maka dia bukan ulama yang seperti dilukiskan oleh Al-Quran. Hafal ayat, hafal hadis, cuman gak nampak amal solehnya. Bicaranya kemana-mana, kadang-kadang bertentangan dengan ayat, kadang bertentangan dengan hadis-hadis Nabi SAW, berarti ada yang salah dengan dirinya. Memberikan fatwa sembarangan, semua disampaikan seakan tidak ada rasa takut dalam dirinya. Itu bukan khasyah namanya. Dan dia kata Al-Quran bukan ulama. Dia bukan ulama. Kalau cuma nyari yang pintar itu banyak. Coba lihat orientalis-orientalis itu. Dulu pengarang orientalis dulu itu pintar-pintar ngarang-ngarang kitab. Ya, Mu'jam Mufahras di Al-Fadhil Hadis. Indeks tentang hadis dikarang oleh Wensing. 7 jilid besar-besar. Orang Belanda ngarang indeks hadis pakai bahasa Arab, Pak. Karl Brockman mengarang tentang sejarah-sejarah ya dari para ulama sampai dengan ke nabi pakai bahasa Arab, Anda bayangkan. Banyak orang-orang dulu pintar-pintar, ada yang hafal Quran, ada yang hafal banyak hadis, tapi apakah beriman kepada Allah? Tidak. Bahkan tidak sedikit di antara mereka menaruh racun dalam kitab-kitabnya. Ya. Nah, ini patokan yang pertama. Maka kalau ada orang yang kemudian masuk derajat ulama ini, kemudian punya sifat khasyah dalam dirinya, maka apa yang ia dapatkan dalam kehidupannya? Kita teruskan. Wa qala Allahu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga memuji kalangan para ulama ini selain punya sifat khasyah, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Quran surah 98 ayat yang ke-7. Ila qawlihi ta'ala, sampai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dzalika liman khasyya rabbah, sampai ayat yang ke-8, dzalika liman khasyya rabbah. Faqtadatil ayatani al-ulama humul ladzina yakhshawna Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dua ayat ini memberikan isyarat kepada kita bahwa para ulama itulah orang-orang yang punya sifat khasyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat yang pertama disebutkan di Quran surah ke-35 Fatir ayat 28 tadi. Ayat yang kedua disebutkan di Quran surah 98 Al-Bayyinah ayat 7-8. Dua ayat ini memberikan isyarat kepada kita yang punya sifat khasyah mendalam kepada Allah hanyalah kalangan para ulama. Nah, kalau sudah punya sifat khasyah, apa yang didapatkan orang ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, teruskan. Walladzina yakhshawna Allah hum khairul bariyah fayuntiju innal ulama'a hum khairul bariyah. Allahu akbar. Walladzina yakhshawna Allah, sedangkan orang-orang yang punya sifat khasyah dipuji oleh Allah di Quran surah ke-98 Al-Bayyinah ayat 7-8 dengan khairul bariyah. Ah, coba urutkan ini ya. Nah, kita urutkan. Bismillah. Di Quran surah Fatir surah 35 disebut innama yakhshallaha. Ingat, yakhshallaha ini mansub ya, harakatnya harus tetap. Min ibadihi al-ulama. Satu. Fokus. Kata Allah, orang-orang yang punya sifat khasyah, ketakutan mendalam kepada Allah, kemudian dia kumpulkan dengan sifat takut itu amal-amal saleh, itu hanyalah kalangan para ulama. Banyak yang punya sifat khasyah, orang biasa juga punya. Artinya orang biasa pun beramal soleh, tapi tidak seperti amalan para ulama. Makanya para ulama itu ada yang bangun malam dari jam 1, ada yang gak batal wudhu setiap malam, ba'da isya sampai subuh. Imam Abu Hanifah wudhunya gak batal selama 40 tahun. Saking khasyahnya kepada Allah. Imam Asy-Syafi'i setiap hari khatam Al-Quran. Ya, hafalannya setiap hari. Kalau Ramadan sehari 2 kali khatam. Di Ramadan itu Imam Asy-Syafi'i khatam 60 kali Al-Quran. Ramadan, setiap Ramadan. Saking tingginya sifat khasyahnya. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal menghafal 1 juta hadis. Ya, saking tingginya sifat khasyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mencari bekal terbaik untuk menghadap Allah. Ya, ini poinnya. Nah, sedangkan di Quran surah ke-98 Al-Bayyinah, ini surah 35. Nah, Al-Bayyinah ayat ke-7 sampai dengan ayat 8 disebut ini Innal ladzina amanu wa 'amilus shaliati ulaika hum khairul bariyah. Pertama, Allah menerangkan tentang orang yang punya sifat khairul bariyah, manusia terbaik yang pernah tinggal di bumi. Ya. Siapa orang ini? Disebutkan di ayat ke-8, akhir ayatnya, dzalika liman khasyya rabbah. Sifat khairul bariyah itu hanya bisa diraih oleh orang yang khasyya rabbah. Khasyya rabbah. Yang punya sifat khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan khairul bariyah adalah orang yang punya sifat khasyah kepada Allah. Di Quran surat Fatir diterangkan yang punya sifat khasyah kepada Allah hanyalah kalangan para ulama. Maka Syekh Hasyim menyimpulkan, ini menunjukkan beliau hafal Quran. Kalau dah hafal Quran mustahil kemudian menerangkan hal seperti ini. Di kaitan antara ayat satu dengan yang lainnya itu bisa dikumpulkan jadi kesatuan ayat. Kata beliau, di Quran surah Al-Bayyinah disebut orang yang punya sifat khairul bariyah adalah orang yang punya sifat khasyah kepada Allah. Di Quran surah Fatir yang punya sifat khasyah ini hanyalah para ulama. Jadi persamaannya, para ulama adalah khairul bariyah. Saya ulang, khairul bariyah adalah sifat yang dimiliki oleh orang yang khasyah kepada Allah. Di Quran surah Fatir, orang khasyah kepada Allah adalah ulama. Jadi persamaannya, khairul bariyah adalah para ulama. Masya Allah. Apa itu khairul bariyah? Khairul bariyah terdiri dari dua kata. Satu khair. Kedua al-bariyah. Khair adalah nilai-nilai kebaikan yang nampak dalam kumpulan-kumpulan sifat. Di semua sifat-sifat kebaikan, sifat-sifatnya itu disebut dengan khair namanya. Jujur, khair. Sabar, khair. Tawadhu, khair. Amanah, khair. Kalau sifat ini diamalkan dalam kehidupan, berubah jadi ma'ruf namanya. Kalau dikerjakan karena Allah, berubah jadi ihsan namanya. Kalau berkumpul sifat khair, sifat ma'ruf, sifat ihsan, plus ditambah dengan tayyib, 4, maka berubah jadi salih namanya. Jadi Quran itu ada tayyib, ada khair, ada ma'ruf, ada ihsan, ada salih. Tayyib, Quran surah kedua ayat 168. Khair, Quran surah 3 ayat 110. Ma'ruf, Quran surah 3 ayat ke-104. Ihsan, Quran surah ke-46 ayat 15. Salih, Quran surah ke-7 ayat 189. Nah, jadi kalau disebutkan khair, itu lebih kepada sifatnya, sifat-sifat kebaikan. Bariyah dari kata bar asalnya. Bar ditambah ya nisbah, kemudian sifat tak marbutah di akhirnya. Menunjukkan kepada sifat. Barun, ada birun, ada barun. Itu berbeda. Kalau birun, harakatnya kasrah. Birun. Awas, hati-hati ya. Ini beda harakat, sudah bisa beda makna ini. Ya. Kalau birun, birun, ba, ra, tashdid, harakat di ba-nya kasrah. Seperti Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 92, paling kiri sebelah atas. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Birun itu adalah sifat-sifat baik yang muncul setelah yang jeleknya hilang. Misal, ada pemarah luar biasa, tiba-tiba marahnya hilang, yang muncul sabar. Misal, maaf, ada orang yang seringkali berdusta, tiba-tiba dustanya hilang, yang muncul jujur. Ada orang sering sombong, tiba-tiba sombongnya hilang, yang muncul tawadhu. Itu birun namanya. Kalau birun sudah melekat kepada seseorang, menjadi sifat yang melekat pada dirinya, maka berubah birun itu jadi mabrurun. Mabrurun. Pernah dengar istilah haji mabrur? Ya, al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa' illa al-jannah. Haji mabrur itu tidak ada pahala yang sepadan padanya kecuali surga. Apa itu haji mabrur? Haji mabrur itu bukan haji yang diterima. Haji mabrur itu haji yang mampu merubah seseorang dari kebiasaan buruk yang menjadi kebiasaan baik. Di begitu ke Arafah dia merenung. Ini saya banyak salah, banyak yang kurang, kurang dekat dengan Allah. Dirinci satu-satu. Setelah itu datang ke Muzdalifah dia. Ya, dia tahu ini yang membuat saya salah nih, kadang diri saya, Aqabah. Kadang lingkungan terdekat saya, ya Wusta. Kadang orang-orang jauh yang tidak saya kenal tapi memberikan pengaruh buruk, Ula. Ya, Maaf, tiga hal ini. Maka dia lempari. Sifat dirinya yang tidak baik, akobah, lempar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, lontar, lontar, lontar. Wusta, pengaruh lingkungan sekitaran yang dekat-dekat. Kadang suami baik, istri kurang baik. Kadang istri baik, suami kurang baik. Kadang anak-anak mendorong kepada yang kurang baik. Lingkungan sekitaran, lontar, lontar, lontar. Sehingga luntur semuanya. Kadang lingkungan jauh, rumah baik, istri baik, anak baik, keluarga baik. Pergi ke kantor, bertemu dengan orang-orang yang tidak baik. Yang ngajak korupsi, ngajak nyogok, ngajak macam-macam. Ula, lontar. Begitu dilontar, hilang semuanya. Begitu hilang, muncul kebaikannya. Pulang ke Indonesia, balik lagi jadi baik orangnya. Baik, berubah total. Maka disebutlah mabrurun dari kata birrun. Tapi kalau barrun, barrun, ba, ra, harakat ba-nya menggunakan fathah. Ya, itu artinya segala yang beraktivitas di daratan. Di daratan pada umumnya. Jadi ada bahrun, ada barrun. Kalau bahrun itu di lautan, kalau barrun itu daratan. Ya, saya mau tanya pada Anda, kalau manusia pada umumnya hidupnya di darat atau di laut? Di darat. Nginjak air, nginjak tanah. Nginjak tanah, umumnya orang itu banyaknya tinggal di daratan. Di bumi tinggalnya di daratan, ikan tinggal di lautan. Jadi kalau Anda ingin diikutkan sifat yang tinggal di darat, yang nginjak tanah, yang nginjak bumi, tambahkan ya di ujungnya. Bariyun. Kalau diikutkan dengan sifatnya, sifat orang-orang yang tinggal di bumi, sifat orang-orang yang pernah nginjak tanah, sifat orang-orang yang berjalan di muka bumi, tambahkan tak di ujungnya. Bariyah. Kalau ditambahkan khairul bariyah, khairul bariyah, khairul bariyah, itu artinya sifat-sifat terbaik bagi manusia yang pernah nginjak tanah di muka bumi. Jadi kalau ada orang dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, ada yang pernah nginjak tanah di bumi, beraktivitas di bumi, berjalan-jalan di bumi, itulah khairul bariyah, orang yang terbaik yang pernah hadir di bumi. Khairul bariyah artinya manusia-manusia terbaik yang pernah beraktivitas di bumi, yang pernah nginjak tanah, yang pernah berada di muka bumi, itulah khairul bariyah. Allah langsung menyampaikan, kalau ada khairul bariyah di muka bumi, maka orang itulah adalah termasuk kalangan para ulama. Di atas ulama, para nabi dan rasul. Ya, di atas ulama, para nabi dan rasul. Cuma karena Allah sedang berbicara tentang konteks manusia biasa, bukan kalangan para nabi dan rasul, maka disebutkanlah kalangan ulama. Kalau nabi dan rasul gak usah dibahas, memang itu yang paling tinggi sifatnya. Ya, nabi dan rasul itu bukan orang biasa, makanya tidak bisa disamakan dengan manusia biasa. Levelnya beda, jangan samakan, berbeda. Kiasannya lain. Tidak bisa Anda samakan orang biasa dengan nabi, levelnya lain. Jadi kalau ingin menyamakan sesuatu harus satu level. Ya, dalam ilmu mantik disebut dengan apple to apple, seimbang. Ya, jadi kata Allah, saya enggak bahas nabi, saya enggak bahas rasul karena mereka memang sudah jelas orang-orang terbaik. Tapi kalau Anda ingin tahu orang yang pernah hidup di bumi, orang yang paling mulia tinggal di bumi, yang pernah nginjak tanah, yang pernah beraktivitas, nih al-ulama adalah karangan para ulama, khairul bariyah. Nah, makanya apa kaitan dengan pembahasan kita? Kata Syekh Hasyim, di bapak ibu, kalaupun Anda ada di kalangan keluarga, misal ada anak, ada cucu, ya di rumah ada 5 orang, ada 6 orang, 7 orang, anak, cucu ada 13, cobalah satu di antara mereka jadikan ulama, alim, atau Anda sendiri yang masuk ke situ. Sehingga ada kebanggaan kemudian di keluarga Anda. Kenapa Anda tidak bangga ketika Anda dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bayangkan ketika naik nanti ke akhirat, tiba-tiba dihisab, di kalangan keluarga Anda ada yang disebut langsung oleh Allah dengan khairul bariyah. Ah, ini khairul bariyah. Khairul bariyah. Jelas ya? Nah, maka ini bagian yang kedua, bagian yang kedua, kata Syekh Hasyim, walladzina yakhshawna Allahum khairul bariyah, fayuntiju innal ulama'ahum khairul bariyah. Maka bisa kita simpulkan kalangan ulama itu termasuk kalangan khairul bariyah, orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat kebaikan. Jadi mohon maaf ya. Mohon maaf. Satu, kalau Anda menyaksikan orang-orang yang disebut ulama di sekitaran kita, maka ukurannya adalah dua. Satu, kata khairul bariyah ini dia punya kumpulan sifat-sifat kebaikan. Jadi kalau ada orang jujur, ini yang paling jujur. Kalau ada orang sabar, ini yang paling sabar. Kalau ada yang tawadu, ulama yang paling tawadu. Jadi kalau ada ulama sombong, berarti dia bukan ulama, bukan khairul bariyah. Kalau ada ulama yang berdusta, bukan ulama, dia bukan khairul bariyah. Kalau ada ulama yang pemarah, yang tidak pada tempatnya marahnya, dia bukan khairul bariyah. Jelas ya? Dua, disebut para ulama itu oleh Al-Quran punya sifat-sifat amalan yang lebih tinggi dari manusia biasa pada umumnya. Karena di surah Al-Bayyinah disebutkan innal ladzina amanu wa amilus shalihat, ya, dzalika liman khasyya rabbah, yang punya sifat khasyah itu bukan sekedar khasyah, tapi khasyahnya dimunculkan lewat banyaknya amal soleh dikumpulkan. Ya, makanya Anda bisa saksikan para ulama-ulama bisa menghatamkan Quran dalam sehari, bisa malamnya tahajud, kadang-kadang ayatnya banyak yang dibacakan, kadang-kadang puasanya luar biasa, kadang-kadang sifat amalannya, zikirnya luar biasa. Itulah ulama. Itulah ulama. Ini bukan sekedar ceramah-ceramah di masjid, tapi amalan pribadinya enggak ada. Ngajak orang tahajud, sendirinya enggak bangun. Ngajak orang menghafal Quran, dia sendiri tidak menghafal. Ngajak orang baca Quran, dia sendiri enggak baca misalnya. Nah, itu bukan ulama. Paham ya? Nah, sekaligus makna yang terakhir, yang ketiga, kalau ada di antara Anda ingin masuk dalam kalangan khairul bariyah, maka jadilah termasuk kalangan para ulama. Bagaimana cara mendapatkan status kalangan para ulama ini? Dua. Satu, siapkan di antara keturunan Anda, ini yang khusus, siapkan di antara keturunan untuk masuk dalam kalangan kategori ulama. Sekolahkan ke pesantren. Coba lihat sekarang banyak pesantren-pesantren bagus. Pesantren bagus sudah melimpah. Bahkan pesantren yang mengajarkan matematikanya unggul, fisikanya bagus, Qurannya sampai hatam, sampai hafal Quran, nahunya, sorofnya, balaghahnya, ilmu arudnya, ada banyak. Itu kebanggaan, Pak, Bu. Jadi jangan tertipu oleh urusan-urusan dunia. Kadang-kadang banyak orang mengatakan, nah, pesantren itu gak ada harapan ke depannya. Ya pesantren paling cuma bisa ceramah. Ya Anda juga paling cuma bisa ngumpulin duit, setelah itu meninggal. Dan kita buktikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah meninggal kan sama statusnya. Ya. Dan silahkan cek. Demi Allah saya katakan, tidak ada ulama yang pensiun. Tidak ada ustaz yang pensiun, saya belum pernah dengar. Maaf Pak. Saya kira sampai di sini saya ceramah, saya pensiun. Enggak ada. Silahkan cek. Jadi ketika Anda mendekatkan diri kepada Allah, menyiapkan anak-anak Anda, masukkan ke pesantren, biarkan dia menghafal Quran. Ingat ya, ingat yang mau saya sampaikan ini. Orang-orang yang mengejar akhirat, itu mustahil ketinggalan dunia. Bahkan dunianya dilimpahkan oleh Allah, lebih daripada orang-orang mendapatkannya. Lebih daripada orang-orang biasa yang mendapatkannya. Dan dulu, orang-orang kita dulu, walaupun ada yang mau dimasukkan ke sekolah umum, itu syarat pertamanya, tetap dia harus menghafal Quran dulu dan menyempurnakan sholatnya. Karena itu orang-orang yang pakar di bidang-bidang umum, bahkan itu diketahui pada hafal Quran, Pak, Bu. Dan cepat. Begitu hafal Quran, semua cabang ilmu yang lain terbuka dengan mudah. Silakan Anda lihat ulama-ulama dulu, ya. Bapak Ibu kalau mengaji, ada kitab Bidayatul Mujtahid. Ya, Bidayatul Mujtahid, Fi Nihayatil Muqtashid, karangan Ibnu Rusdi. Ini kitab Bidayatul Mujtahid yang berbicara tentang fikih muqaran, perbandingan pendapat para ulama tentang hukum-hukum sesuatu. Siapa yang nulis? Yang nulis dokter, Pak. Dokter Muslim. Dokter penghafal Quran. Dokter ngapalin hadis. Belajar kedokteran. Pakar di bidangnya. Itu dokter bedah, Pak. Pakar di bidangnya. Dokter bedah nulis kitab fikih. Anda bayangkan. Jadi kalau sudah hafal Quran, sudah paham hadis, mau dibawa kemanapun gampang. Ibnu Sina misalnya. Itu kan penghafal Quran. 7 tahun hafal Quran. Menghafal hadis. Begitu sudah sempurna hafalannya, sholatnya sudah bagus, belajar kedokteran 16 tahun, otodidak belajar kedokteran, sampai jadi puncaknya, sampai jadi bapak kedokteran. Menuliskan kitab-kitab, ada Asy-Syifa, ada Al-Qanun Fit-Tibb, dan seterusnya. Al-Kindi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Farabi, ya Al-Battani, Jabir Ibnu Hayyan, Ibnu Firnas, itu para penghafal Quran. Menemukan prototipe pesawat terbang, menemukan atom, menemukan ini, menemukan itu. Quran dulu, Pak, Bu. Ini jangan... Tidak ada aibnya anak Anda silahkan sekolah. Jadi ahli fisika yang hafal Quran. Ahli kimia yang hafal Quran. Ahli biologi yang hafal Quran. Kan indah. Begitu jadi dokter praktek. Oh, hafal Quran luar biasa. Bapak kenapa? Pusing. Apa yang dirasakan saat pusing? Itu dok, kalau tetangga saya beli motor baru, saya pusing. Kalau dia beli mobil baru, saya pusing. Ah, begitu. Ini Pak resepnya. Quran surat sekian, ayat sekian. Quran surat sekian, ayat sekian. Hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis sekian. Nih Pak, silakan. Cari di apotek kitab itu. Kalau sudah seperti itu, maka jadi dokter yang khairul bariyah. Jadi insinyur yang khairul bariyah. Ya? Jadi diplomat yang khairul bariyah. Diplomat dulu yang hafal Quran banyak. Kiai Haji Agus Salim menghafal Quran, ahli tafsir. Ya, memahami hadis pula. Silahkan, jadi bukan aib. Tidak harus kemudian dijadikan dikotomi. Orang-orang menghafal Quran cuma pesantren aja, SMA tidak. Tidak. Sekarang ya, saya kasih tahu. Saya baru dari Sydney dan Melbourne beberapa waktu yang lalu. Sekarang di Melbourne, bahkan di Sydney, itu sekolah Islam kalau nggak ada hafalan Qurannya, nggak laku, Pak. Nggak laku. Sekarang ada hafalan Quran. Di ketinggalan gitu kalau kita nggak mulai lagi. Ini kelihatan nih, ya. Kelihatan tanda-tandanya nih, orang-orang Islam ingin kembali kepada nilai-nilai yang baik, yang pernah diraih oleh orang-orang yang telah dulu. Ayo. Jadi itu disiapkan anak antum. Dan jangan takut, Pak. Demi Allah saya katakan, jangan takut. Orang-orang yang menyiapkan anaknya untuk dekat dengan Allah, bahkan langsung ada keterangan dalam Al-Quran, rizkinya langsung Allah jamin. Bukan orang tuanya yang capek menyiapkannya, rizkinya. Di awal aja penuh kesungguhan. Kadang-kadang tega gak ya dimasukin pesantren? Bukan tega gak tega, dekatkan dengan Allah, mau dekat gak? Siapin. Kalau sudah seperti itu, jangan takut, Pak, demi Allah, jangan takut. Buka Quran surah 3, ayat 37. Ya, Imran Hannah punya anak. Saat dalam kandungan sudah diniatkan, anak saya yang satu ini saya siapkan jadi anak yang sangat dekat dengan Allah. Ya. Idz qalat imra'atu imrana rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Quran surah 3 ayat 35, paling kiri pertengahan. Ketika istrinya Imran Hannah bernazar sejak dia dalam keadaan mengandung, kata istrinya Imran, "Ya Allah, saya niatkan anak saya yang satu ini, ya Allah, saya siapkan untuk mengabdi kepadamu saja." Maksudnya mendekat kepada Allah. Saya ingin anak saya dekat denganmu, ya Allah. Saya siapkan. Begitu keluar, ayat 36, lahiran. Falamma wada'at saqalat rabbi inni wada'tuha unta. Begitu lahir yang lahir perempuan. Ya Allah, saya pengennya laki-laki kalau lahir perempuan. Kata Allah, Wallahu a'lamu bima wada'at hayya Hanna. Allah lebih tahu keistimewaan perempuan dibandingkan laki-laki. Laki-laki punya keistimewaan, perempuan pun punya keistimewaan. Ya, jadi ini statement dalam Al-Quran, anak itu prerogatifnya Allah. Kadang-kadang pengen laki-laki keluar perempuan. Pengen perempuan lahir laki-laki. Pengen cepat jadi lambat. Pengen lambat jadi cepat. Ya? Jadi cuma keturunan. Tapi kata Allah, di balik itu semua, ada nilai-nilai kebaikan yang saya tetapkan untuk kehidupan keluarga engkau. Cuma pesannya bagi kita, jangankan laki-laki, perempuan pun kalau mau disiapkan dekat dengan Allah, bisa. Silahkan cek sahabiah-sahabiah, ulama-ulama perempuan. Sayyidah Aisyah sepeninggal Nabi, beliau mengajar ahli hadis, ahli Quran, menerangkan makna-makna hadis. Sayyidah Aisyah. Silakan, Bu, maaf ya, ulama itu jangan dibatasi oleh laki-laki saja, perempuan juga boleh, silakan. Sekarang ahli fikih di Indonesia yang pakar fikih perbandingan agama perempuan, namanya Profesor Dr. Khuzaimah Tahidoyanggo, alumni Al-Azhar. Yang saat di Al-Azhar sampai doktor itu cuma 3 tempat dikenali oleh beliau, 3 tempat saja. Satu kampus, kedua asramanya, ketiga pasar buat belanja, buat balik. Selama tinggal di sana nggak pernah kenal piramid, nggak pernah kenal sphinx dan sebagainya. Dapat jodohnya ahli usul fikih alumni Saudi, ketemu persis di situ. Ya, ada Ustazah Faiza Ali Shibro Malisi, ahli tafsir perempuan, orang Betawi. Ya, suaminya pakar tajwid Dr. Sayuti. Ya, Allah yarham, meninggal dunia. Ya, ada lagi Profesor Nabila. Ya, Nabila Lubis, ahli bahasa, perempuan. Anaknya perempuan, Profesor Amani Lubis. Ya, Profesor Amani sekarang rektor UIN, UIN Jakarta. Ya, adiknya itu yang ketua FPI sekarang, Ustaz Sobri Lubis, itu adiknya tuh. Itu anaknya Ustazah Nabila, perempuan, Bu. Ya, ada dulu Profesor Tuti Anawiyah, Allah yarham. Ya, Profesor Zakia Darajat, ya. Itu perempuan, boleh silahkan. Bukankah Maryam perempuan? Begitu lahir diberi nama dengan Maryam, apa yang terjadi? Perhatikan nih. Ibu menyiapkan anaknya dekat dengan Allah. Kalau ingin dekat dengan Allah, siapkan cari orang-orang baik yang bisa membimbing. Makanya Imran dengan Hannah sepakat yang paling soleh, yang bisa mendekatkan anak saya dengan Allah cuma Zakaria. Zakaria Nabi, orang paling soleh, orang paling baik. Ini pesan dalam Al-Quran, kalau anak anda ingin dekat dengan Allah, ingin jadi ulama, ingin jadi penghafal Quran, maka cari bukan hanya guru yang pintar, tapi guru yang soleh dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Guru yang pintar banyak, tapi guru yang soleh tidak banyak. Yang pintar banyak, tapi yang soleh tidak banyak. Betapa banyak guru-guru yang ngajar di sekolah Islam. Silahkan cek, masjidnya ada. Tapi ketika waktu sholat, gak pada sholat ke masjid. carikan persoalan. Ya, jadi cari yang saleh, Zakaria saleh. Kemudian carikan tempat yang baik. Ya, konteksnya dalam Al-Quran disebutkan mihrab, contoh. Mihrab itu tempat khusus yang mendekatkan seseorang dengan Allah. Kalau konteksnya sekarang sekolah. Cari sekolah-sekolah yang mendekatkan anak-anak dengan Allah. Di situ dia belajar Qur'annya, hadisnya, sholatnya, fisika dia belajar, matematika belajar, biologi belajar, macam-macam belajar. Silahkan. Banyak pesantren. Saya dulu di pesantren, Pak, Bu. Kalau ditanya, Ustadz sekolah di mana dulu? Saya bilang pesantren 59. Masuk jam 5, keluar jam 9 malam. Ya, kadang-kadang udah pakai seragam. Jam 2, udah mandi, keluar siap-siap. Jam 5, masuk kelas, pakai seragam, pakai sepatu. Kalau pakai sendal, gak bisa masuk, keluar. Belajar apa? Ada yang fisika, matematika, biologi, ada yang nahwu, ada yang sorof, ada yang balaghah. 6 tahun, Anda bayangkan. Masuk jam 5, keluar jam 9. Ya, paling jelek-jelek jadinya ya seperti ini. Ya, sekurang-kurangnya gitu kan? Ya. Pasti ada yang didapatkan. Ya, banyak pesantren-pesantren bagus sekarang. Silahkan cek. Ada yang di Bogor, ada yang di Garut, ada yang di Bandung, ada yang di Bekasi. Ya, ada yang di Kalimantan, ada yang di Sulawesi. Silahkan. Dapatkan itu semua. Nah, kalau Anda sudah siapkan, tempatnya ada, gurunya ada, maka apa yang terjadi? Perhatikan ayat 37-nya. Ayat 37-nya, saya lambatkan. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan. Karena Imran dengan Hannah berikhtiar untuk anaknya supaya jadi alimah, dekat dengan Allah, dicari guru yang baik, dicari tempat yang baik, maka diterimalah oleh Allah ikhtiar kedua orang tua itu. Begitu diterima ikhtiarnya, wa ambataha nabatan hasana, maka Allah merawat anak itu sampai dengan dia tumbuh. Jadi Allah mencukupkan semuanya untuk kebutuhan anak itu. Bukan orang tuanya yang capek, Allah yang memberikan dengan penuh kemudahan. Wa kafalaha Zakaria, walaupun dirawat oleh Nabi Zakaria, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Ini anak Maryam yang ngerawat Nabi Zakaria, yang ngantar makanan, ngantar minuman, ngantar pakaian Nabi Zakaria, tempatnya di mihrab. Tapi anehnya, ini levelnya nabi loh, Pak. Maryam bukan nabi. Maryam bukan nabi, ingat Bu ya. Maryam bukan nabi, Nabi Zakaria nabi. Nabi Zakaria mengantarkan kebutuhan Maryam, pakaiannya, makanannya, segalanya. Setiap diantarkan ke mihrabnya, sudah didapatkan di dalamnya apa yang diperlukan oleh Maryam. Wajada 'indaha rizqa. Bawa pakaian, ada pakaian. Bawa makanan, ada makanan. Bawa buah-buahan, ada buah-buahan. Sampai nanya, ya Maryamu anna laki hadha. Maryam dari mana semua ini? Kata Maryam, inna allaha yarzuku mayyasha bighairi hisab. Qalat huwa min indillah. Ini dari Allah. Ini dari Allah. Di orang-orang yang didekatkan kepada Allah, maka Allah pun akan memberikan yang terbaik kepadanya, lebih apa yang dia butuhkan. Anda dekat dengan direktur, bukankah direktur membantu Anda? Anda dekat dengan pimpinan, bukankah pimpinan membantu Anda? Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah untuk diberikan kepada Anda? Coba lihat. Masukkan anak Anda ke sekolah Quran. 4 tahun, 5 tahun. Begitu 5 tahun hafal Al-Quran, akan terjadi perubahan dalam hidup Anda. Jangankan hatam Al-Quran, anak Anda 5 tahun baru hafal An-Naba, amma yatasa'alun, bisa nangis Anda. Dan indahnya begini, Pak, antum dari kantor nih capek gitu kan. Pekerjaan berat, di jalan macet, pulang ke rumah keringat. Tiba-tiba masuk kamar, anak Anda yang 4 tahun sedang mengulang-ulang, kemudian dia baca An-Naba. Amma yatasa'alun anin naba'il azim alladhi hum fi mukhtalifun. Ulang-ulang begini, hilang semua penat Anda. Begitu Anda mendapatkan telepon dari ma'had, dari pesantren, guru anak Anda telepon kepada Anda. Bu, Pak, selamat ya Bu ya, Pak ya. Kenapa Ustaz? Kenapa Ustazah? Sekarang Adinda sudah menyelesaikan hafalan Qur'annya. Dia sudah menjadi hafid, dia sudah menjadi hafidah. Anda bisa diam 1000 bahasa di telepon, seakan-akan kemudian Anda mendapatkan sesuatu yang tidak Anda dapatkan sebelumnya. Tiba-tiba air mata Anda keluar, sujud jatuh Anda ke lantai. Gak percaya silahkan. Itu baru Qur'annya, Pak. Demi Allah saya katakan. Apalagi kalau yang telepon itu anak Anda. Tiba-tiba dia berkata di ujung sana, Mama, Alhamdulillah, kenapa nak? Saya sudah menyelesaikan hafalan, saya sudah hafal Qur'an. Wah, kayaknya investasi Anda tuh gak ada nilainya. Uang yang keluar, nganter yang capek. Kadang-kadang tangisan ketika melepas pertama kali. Di rumah sering merenungkan. Setelah itu hilang semuanya. Yang ada itu nikmat, itu enak. Gak percaya silahkan. Ya, cobalah, itu baru hafal Quran. Dan kalau sudah hafal Qurannya, rizkinya datang. Coba lihat, yang hafal Quran Musa, yang haji bapak ibunya. Yang hafal Quran Ahmad dan Kamil. Yang keliling dunia, siapa? Ibunya ikut, temannya ikut, murabbinya ikut. Yang hafal Quran Firda, mata gak bisa lihat. Yang haji ibunya ikut. bibinya ikut, saudarinya ikut. Saya tahun lalu berangkat jadi amir, amirul hajj untuk kelompok khusus, ya, untuk kelompok khusus yang disiapkan oleh kedutaan Saudi Arabia. Sekitar 300 orang berangkat. Nyampe di sana, saya pikir ini kelompok apa? Nyampe di sana orang-orang hebat. Ada ustaz, ada ulama yang paling dahsyat, kelompok penghafal Quran. Anak-anak kecil, usia 5 tahun, 6 tahun. Ada yang matanya enggak lihat, ya, ada yang anak-anak masih polos, kadang lompat, kadang jalan, kadang Allahu Akbar setiap ke masjid bolak-balik Quran yang dibacakan. Anak-anak kecil. Tapi bukan itu saja yang paling penting. Yang penting itu anaknya berangkat, bapaknya ikut, ibunya ikut, temannya ikut, kerabatnya ikut. Ada yang satu hafal Quran, yang ikut tuh sampai 10 orang. Anda bayangkan. Ya. Itu luar biasa. Ada tukang beca ahli Quran. Ya, Ustaz Kabolosi dari Ambon. Ahli Quran, kumpulin orang-orang supaya belajar Quran ke TPA. Berusaha menghafal Quran, dia kumpulin beliau orang biasa, teman-teman, dari penghasilannya bikin TPA, bikin gedung, kumpulin orang-orang belajar. Apa hadiahnya? Tiba-tiba datang panggilan haji. Gak pernah ngumpulin uang terbayang untuk haji, datang tiba-tiba berangkat. Ada tukang pijit berusaha ngapalin Quran, ngapalin, berangkat. Anda bayangkan. Jadi gimana ya membahasakannya? Anda jangan takut gitu. Ya, jadikan sebagian dari keluarga Anda itu masuk dalam golongan khairul bariyah. Begitu dapat status khairul bariyah, maka Allah akan menanamkan kemuliaan dan cahaya di rumah Anda. Bangga. Nah, kalau tidak, ambil golongan kedua. Siapa golongan kedua ini? Anda. Bagaimana cara mendapatkannya? Berusaha menjadi bagian dari pengikut ulama. Atau jadilah cita-citakan bagian dari ulama. Setiap ada majlis ilmu datangi. Al-Azhar menyampaikan ini ada jadwalnya. Jam sekian, hari ini, jam sekian, materi ini. Hadir, datangi. Catat. Jangan cuma datang, catat. Simpulkan, bikin diktat, pelajari lagi, amalkan. Itu yang dikerjakan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Ke perpustakaan, catat, kumpulkan, jadi catatan. Muncul kitab kemudian silsilah hadis as-sahiha, silsilah hadis ad-du'ifa. Itu kan dari kumpul-kumpul di perpustakaan. Datang berangkat. Ya seperti itulah teman-teman sekalian, silahkan. Ya, datang, kumpul, datang. Imam Abu Hanifa jualan kain. Sambil baca-baca kitab, dilihat oleh ulama, ini sih bukan pedagang. Ini sih bakatnya bakat ulama. Dikatakan kepada bapaknya, Pak, kirimin aja ke majelis ilmu daripada di sini. Dikirimkan ke majelis ilmu, jadi ulama. Imam Abu Hanifah. Tuh. Nah, maka teman-teman sekalian, jadi gambarannya, orang-orang yang mencita-citakan hidupnya jadi bagian dari ulama, atau pengikut ulama, banyak mendatangi majelis ilmu, banyak mendapatkan faedah dari majlis ilmu, maka orang-orang ini akan mendapat hadiah dari Allah, statusnya khairul bariyah. Ciri khairul bariyah punya sifat khasyah. Ciri sifat khasyah memperbanyak amal solehnya. Karena itu, maaf, kalau Anda ingin melihat apakah status Anda sudah naik level. Teman-teman kan suka hadir di majlis ilmu, datang ustad ini, sudah naik level belum nih, minimal pengikut ulama. Maka apa cirinya? Cirinya adalah meningkatnya amal soleh yang Anda kerjakan. Kalau sebelumnya jarang baca Quran, setelah datang ke majelis ilmu, rajin baca Quran. Sebelumnya gak pernah tahajud, datang ke majelis ilmu, rajin tahajud. Sebelumnya gak pernah berusaha puasa sunnah, datang ke majelis ilmu, jadi puasa sunnah. Itu kabar baik. Kabar baik, tandanya Anda semakin dekat pada status khairul bariyah. Minimal pengikut para ulama, ada levelnya di bawah derajat para ulama, yang bisa dibuktikan dengan meningkatkan amal saleh. Kadang-kadang saking tingginya derajat-derajat ini, kadang-kadang diminta pula kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala para ulama ini untuk menampakkan nilai-nilai keilmuannya. Ya. Di zaman Nabi juga banyak, Pak, Bu. Nabi bertukar pikiran dengan para ulama. Nabi bertukar pikiran dengan Umar bin Khattab, Nabi bertukar pikiran dengan Ali bin Abi Thalib, bahkan Nabi Musa belajar kepada Khidir, ya, dan seterusnya. Jadi mulia. Ya, dzalika liman khasyya rabbah. Itulah orang-orang yang punya sifat khasyya terhadap Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya bacakan dulu satu hadis. Di sini tidak disebutkan referensinya karena memang bukan kitab untuk menyebutkan referensi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Oh, ini ada di kitab Sahih Al-Bukhari. Tuliskan di kitabnya catatan. Di sini tidak disebutkan. Di kitab Sahih Al-Bukhari Kitabul Ilmi, kitab yang kedua, nomor hadis 71. Riwayat dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, tuliskan di situ. Referensinya ada di kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Ilmi. Jadi di Al-Bukhari itu ada 97 pembahasan. Kitabul Iman, Kitabul Ilmi, sampai dengan Ketijarah, Kitabul Marid, dan seterusnya. Ini kitab yang kedua, Kitabul Ilmi, nomor hadis 71, riwayat sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Posisinya paling kiri sebelah atas di kitabnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memuji ya orang-orang yang ahli ilmu, orang-orang yang senang belajar ke majelis ilmu. Jadi kalau yang tadi itu Al-Qur'an, yang kedua hadis. Saya kan pernah katakan kepada Anda, Syekh Hasyim ini ahli hadis. Jadi kalau Anda buka kitab beliau, ada 19 kitab, itu yang pertama dimunculkan di kitabnya bukan isi kitab, tapi sanad ijazah hadis beliau. Ya, ijazah Al-Bukhari, ijazah Muslim. Jadi beliau punya banyak ijazah di semua cabang ilmu hadis. Ya. Syekh Hasyim. Jadi kalau Anda buka kitab-kitab Syekh Hasyim itu enggak akan keluar dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid-din. Allahu akbar. Kata Nabi, man yuridillahu bihi khaira. Siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala berubah jadi orang baik, punya sifat-sifat kebaikan. Masih ingat tadi khair? Ya, siapa yang diinginkan oleh Allah berubah jadi baik, mengumpulkan sifat-sifat kebaikan. Berubah jadi jujur, berubah jadi tawadhu, berubah jadi penyabar, berubah jadi orang-orang yang mulia, mengumpulkan semua sifat-sifat kebaikan. Maka kalau Allah menginginkan seorang hamba memiliki sifat-sifat kebaikan, apa yang diberikan oleh Allah? Yufaqihuhu fid-din. Maka tanda pertamanya, orang ini akan didorong oleh Allah, diarahkan oleh Allah untuk mau belajar memahami tuntunan agamanya. Secara singkat, mendatangi majlis-majlis ilmu untuk belajar agama. Nah, jadi kalau Allah sedang sayang seseorang, sedang mencintai seseorang hamba, sedang menginginkan seorang jadi baik, Pak, yang diberikan bukan dunia, Pak, Bu. Jadi ibu hati-hati, Bu, kalau suami ke rumah misalnya bawa mobil baru, rumah jadi baru, itu belum tentu jadi tanda kebaikan. Kalau saat yang bersamaan, maaf, itu semua tidak mampu mendekatkan Anda dengan Allah. Jadi kalau dengan penambahan aset itu tidak mampu membuat Anda dekat dengan Allah, itu bukan tanda kebaikan di sisi Allah. Mobil banyak, tapi tidak mengantarkan Anda dekat dengan Allah. Ini rumah Anda, jaraknya cuma 100 meter ke masjid. Ini masjid. Di rumah Anda ini, semua jenis mobil umumnya ada. Dari Avanza, Innova, sampai ke Ferrari, sampai ke Lamborghini, Lamborghini, Porsche, ya, dan sebagainya. Muncul sini ada. Sepeda ada. Ini masjidnya. Speaker masjid, rumah Anda begini. Azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi itu ya Allah, dari sepeda sampai Ferrari, gak mampu mengantarkan Anda ke masjid. Sementara orang jarak cuma sekilo. Modalnya cuma Carfil. Kadang-kadang sendal jepit, mereknya Andilo, ya. Swallow. Cuma pakai sendal jepit, jalan sekilo ke masjid, berangkat. Berarti di sisi Allah, lebih berharga sendal jepit yang digunakan oleh orang ini dibandingkan dengan Ferrari yang Anda miliki. Jadi kalau Allah sedang menginginkan seorang hamba jadi baik, itu bukan tampak pada dunia yang diberikan. Dunia bisa menjadi tanda kebaikan kalau dunia itu bisa mendekatkan Anda dengan Allah. Makanya saya sering katakan, kalau pengen syukur dari harta, pakai dulu untuk ibadah. Anda mendapatkan penambahan aset. Apa misalnya? Dapat hadiah tiba-tiba dari bos Anda, mobil Ferrari. Pertama gunakan, pakai subuhan ke Al-Azhar. Beli sepeda baru, pakai ke majelis taklim, berangkat. Syukuri dulu, sehingga ketika dihisap, hisapnya ringan. Hei fulan, kamu mendapatkan nikmat Ferrari, apa yang kamu gunakan dengan itu? Ya Allah, ya Rab, yang pertama saya gunakan mobil ini adalah untuk ke Masjid Al-Azhar menunaikan sholat subuh. Ringan. Coba tanyakan pada diri Anda, setiap mendapatkan penambahan nikmat, Anda gunakan untuk apa dulu? Jadi kadang-kadang dapat mobil baru, pakai tamasya. Taman safari, Ragunan, yang ngelihat cuma onta, singa, apa yang dibanggakan? Pakai dulu ibadah. Jadi hisabnya tuh ringan, kan yang bicara itu bukan mulut kita, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Yang bicara tuh jaket, baju, peci, kacamata, mobilnya bicara, semua bicara. Ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu Mala yauma idzin tuhaddithu akhbaraha, semua yang kita pijak itu bicara, mengabarkan kepada Allah apa yang kita lakukan terhadap tempat-tempat dan barang-barang itu. Makanya kalau pengen ringan, pakai untuk ibadah dulu. Nih ya, contoh ya, pulang ke rumah, buka tuh lemari pakaian. Coba lihat di pakaian itu, ada enggak yang belum pernah dipakai ibadah? Pakai dulu supaya ringan hisabnya. Kaos, belum pernah dipakai ibadah. Minimal pakai sholat sunnah. Dapat kaos bola, pakai dulu sholat sunnah. Setelah itu baru main bola. Apa-apa. Silahkan, kan? Jadi enak, nikmat teman-teman sekalian. Itu indah. Itulah tanda kebaikan. Nah, di antara tanda kebaikan itu, puncaknya adalah kalau ada orang-orang, kata Nabi, ini kata Nabi loh, bukan kata saya. Kalau kata Adi Hidayat, boleh ditinggalkan. Tapi kalau Nabi yang bicara, apa yang keliru? Kata Nabi, kalau Allah sudah cinta pada seorang hamba, maka orang itu akan diberikan dorongan di hatinya untuk mau belajar tentang agamanya. Datang ke majlis ilmu. Masya Allah, saya ucapkan selamat kepada Anda. Di antara sekian hamba Allah yang hidup sekarang, yang bertebaran di muka bumi, beraktivitas, ada yang sedang tamasya, ada yang ke Lembang, ada yang ke Bandung, ada yang ke Puncak, ada yang ke macam-macam weekend. Ternyata cuma Anda yang digerakkan oleh Allah datang belajar ke sini. Ini kan tanda kebaikan. Tanda kebaikan. Dikala Allah menginginkan Anda jadi baik, kenapa Anda tidak mengambilnya? Allah saja pengen Anda baik, kenapa Anda tidak senang dengan itu? Maka ini tanda kebaikan. Maka dari itu kalau ada majlis-majlis ilmu, taklim, pengajian-pengajian, cepat kejar. Boleh jadi itulah tanda kebaikan yang Allah inginkan melekat pada diri Anda. Jadi kalau Allah sudah inginkan baik, jangan turunkan. Ini kadang-kadang Allah naikkan, Anda yang turunkan. Misal, maaf ya, maaf. Sholat berjamaah dengan sendirian, lebih banyak mana pahalanya? Berjamaah. Berjamaah di masjid dengan sholat di rumah, mana banyak pahalanya? Di masjid. Anda subuh ke masjid, kenapa zuhurnya gak ke masjid lagi? Anda subuh berjamaah, kenapa zuhurnya sholat sendirian? Jadi kalau Allah sudah naikkan level Anda, Anda jangan turunkan lagi. Malam ini Anda tahajud, kenapa besok lagi nonton bola? Tapi kan saya penasaran Ustaz, apakah Manchester City bisa mengudeta Liverpool lagi atau tidak? Anda ini gimana? Katanya pengen ke surga, itu kan? Paham ya? Nah ini poinnya. Kemudian yang terakhir, saya tutup. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW juga pernah memuji orang-orang ahli ilmu dengan bersabda, ini hadisnya ada di Ibnu Majah. Ibnu Majah nomor hadis 233. Boleh dituliskan. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233, rawinya yang meriwayatkan sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, Abu Darda. Abu Darda ini asalnya non-muslim, masuk Islam, kemudian punya anak perempuan namanya Darda. Di Darda itu bukan laki-laki, perempuan. Bu ya, Abu Darda, bapaknya Darda, perempuan. Anaknya cantik, Pak. Karena perempuan pasti cantik, laki-laki ganteng ya. Wah, ya. Walaupun cantik itu relatif kata orang, dan jelek itu mutlak ya. Anaknya cantik. Saking cantiknya banyak yang tertarik. Sampai-sampai dikisahkan ada seorang, ya kalau kita sekarang levelnya gubernur gitu ya, ya tinggi lah pejabat, naksir anaknya, melamar kepada bapaknya. Ya begitu melamar, dilihat kebiasaan pejabat ini, Masya Allah, saya tanya bapak ibu deh, kalau ada misalnya pejabat, wah wajahnya ganteng, tampan, nih ya, nah, datang melamar anak perempuan bapak ibu, diterima gak? Kenapa diam? ini yang dilihat, yang pertama kali dilihat bukan wajah pak. Ya, bukan tampilan fisik, walaupun kadang-kadang itu berpengaruh. Ya, tapi kata Nabi, yang paling penting untuk dilihat itu adalah nilai ketaatan beragamanya. Fadhfar bidhati dini taribat yadak. Pilih orang yang punya ketaatan beragama, maka engkau akan beruntung dalam rumah tangga. Makanya kalau ada seorang pemuda, kata Nabi, yang datang ke tempatmu, datang ke rumahmu, agamanya bagus, akhlaknya mulia, jangan hilangkan kesempatan itu. Ya, jangan hilangkan kesempatan itu. Jadi tidak mudah mendapatinya lagi. Tidak mudah. Maka datang pejabat ini melamar kepada anaknya, apa jawabannya? Luar biasa. Ditolak. Bagaimana penolakannya? Aku khawatir karena aktivitasmu itu begitu padat dengan dunia. Saya khawatir anak ini yang telah terbiasa tahajud jadi kehilangan tahajudnya. Yang telah terbiasa baca Al-Qur'an kehilangan kebiasaan baca Al-Qur'annya. Yang telah terbiasa murojaah Al-Qur'an kehilangan kebiasaan murojaahnya. Kecuali kalau dengan jabatanmu itu bisa tetap menjaga kesolehannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang kan dalam tugas-tugas tertentu harus keluar, harus tampilan lain, harus mendampingi suami. Ya, kadang-kadang panggilan datang tengah malam harus berangkat, tahajud bisa hilang, baca Quran bisa hilang dan sebagainya. Kalau kebiasaan Anda bisa membuat anak saya tetap bisa tahajud dengan baik, tetap bisa menghafal Quran dengan baik, tetap bisa zikir dengan baik, saya persilahkan. Tapi kalau tak mampu, kami mohon maaf. Saya hanya ingin katakan, di hadapan sahabat Abu Darda, itu Allah yang lebih tinggi dibandingkan dengan kemewahan dunia. Tapi bukan berarti tidak boleh menerima lamaran orang-orang punya kedudukan, silahkan. Kalau dengan kedudukan itu mampu mengantarkan Anda dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Tapi sekarang kebanyakan itu sudah bagus, Pak. Sekarang saya lihat banyakkan tuh Quran, Masya Allah. Sekarang ada tambahan bukan cuma seperangkat alat sholat. Ya, aku pengen saat akad nanti kamu baca surat Ar-Rahman ya. Wow. Diikat tuh akadnya dengan Ar-Rahman. Gak apa-apa, insya Allah aku hafalkan. Yakin, yakin, satu ayat aja ya. Wah, luar biasa. Tanya Pak, kalau sudah ke rumah tanya, adek apa niatnya? Saya mau melamar anak bapak Pak. Masya Allah, hafal berapa juz? Tanya dulu. Ya Alhamdulillah Pak, saya sedang berusaha. Sampai saat ini 30 juz. Ah, oh, Masya Allah, 30 juz, ya tapi belum mungkin sepenuhnya sih Pak, belum lancar sepenuhnya. Oh, yang lancar apa? Al-Ikhlas. Gak apa-apa. Pelan-pelan. Taib, Darda ini kemudian berusaha, usahanya pengen dekat dengan Allah, maka beliau membuka toko di depan masjid, dekat Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Apa orientasi buka tokonya? Bukan ngebidik jamaah. Nah ini penting kita belajar. Bukan ngelihat banyak jamaah datang ke majlis Nabi, lantas kemudian buka toko samping masjid. Bukan itu orientasinya. Walaupun tidak dilarang, kalaupun ingin mendapatkan dunia semata, itu pilihan. Ya. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Quran surah kedua ayat ke-200. Ada orang-orang yang orientasinya dunia saja, maka akhirat dia enggak dapat. Tapi Darda tidak. Saya buka toko samping masjid itu supaya kalau waktu sholat bisa cepat ke masjid. Tuh. Rizkinya dapat juga. Tapi begitu waktu sholat tutup ke masjid. Duha bisa ke masjid. Balik dari situ toko buka lagi, rizki dapat. Orang-orang keluar masjid belanja, belanja, rizkinya dapat, ke masjidnya pun bisa ibadah. Sampai berkembang orang ngikutin, sampai dengan sekarang. Coba lihat kalau ke Masjid Nabawi, Masjid Nabi, ya. Sampai dekat Masjidil Haram, bukankah sekitarannya banyak pedagang? Ya, banyak pedagang yang kalau adzan tutup kan? Allahu Akbar, ada polisi, wing, keliling, yang masih buka didenda. Ya, itu dulu sahabat Abu Darda dulu, ya radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, yang paling menarik, pedagang punya toko, anaknya soleha, dan masih sempat belajar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak salah nih kalau tadi saya masuk lingkungan sekitaran masjid, ada yang dagang, ada yang jualan, ada yang nasi bakar, nasi goreng, ada yang jualan ini jualan itu, boleh silakan. Tapi kalau Anda ingin mengikuti sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, waktu sholat ke masjid, ada taklim, catat, dari luar, catat. Bukan cuma dagangan yang dicatat. Jadi begitu mau belanja kepada Anda, Anda pun punya hadisnya. Masya Allah, Pak, tadi serius gak belajar dengan Ustaz? Jangan cuma makan nasi goreng aja, ya. Anda yang jualannya begitu dihidangkan. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, indah. Khudh bi yaminika ma yalik. Makan dengan tangan kanan, Pak, jangan lupa ya. Baca bismillah. Tuliskan. Kalau bisa di piringnya tuliskan. Pengen pahala, baca bismillah. Wah, indah. Jelas ya? Nah, apa hadisnya? Saya tutup. Al-ulama'u warathatul anbiya. Al-ulama'u warathatul anbiya. Kalau sudah Anda menjadi ulama, maka kata Nabi, al-ulama'u, para ulama itu warathatul anbiya. Pewarisnya para nabi. Wa hasbuka bihadhihi darajah majdan wa fakhran. Kata Syekh Hasyim, ketika Anda disebut pewaris nabi, cukuplah status ini menjadikan Anda bangga. Bangga dan bahagia. Tidak ada status paling tinggi bagi manusia biasa kecuali disebut pewaris Nabi. Orang tua Anda memberikan warisan. Maaf, ada 2 miliar, ada 3 miliar, ada 4 miliar, Anda rebutan. Rebutan pengen dapat. Nabi ngasih warisan, kenapa Anda tidak rebutan? Kata Nabi, ulama itu pewaris Nabi. Jadi Nabi ngasih warisan. Innamal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan materi. Wa innama warathul ilma, akan tetapi mereka mewariskan pengetahuan, maka ambillah pengetahuan itu dengan semangat. Di para nabi itu mewariskan pengetahuan. Ayo, ambil, ambil. Itu warisan nabi. Begitu jadi ulama, alim. Jamak dari kata alim. Ya, anak anda kirim ke pesantren, kirim ke majlis ilmu, belajar. Belajar warisan nabi. Begitu jadi alim, kumpul jadi ulama, maka status naik jadi pewaris nabi. Di keluarga anda ada yang menerima warisan Nabi Muhammad SAW. Dan ahli waris itu pasti akan dicari oleh pewarisnya. Silakan. Ahli waris akan dicari oleh pewarisnya. Ahli waris saya, anak-anak saya, istri saya. Bukankah saya akan mencari anak dan istri saya? Dan ahli waris itu akan dijaga oleh pewarisnya. Anak saya, ahli waris saya akan jaga anak saya. Istri saya, ahli waris saya jaga istri saya. Para ulama, pewarisnya Nabi, maka Nabi pun akan menjaga mereka. Makanya ketika di hari kiamat tiba, datang kita menghadap kepada Allah, begitu akan masuk surga, dijemput oleh Nabi SAW. Dan yang didahulukan adalah pewaris-pewaris Nabi Muhammad SAW. Tuh. Jadi teman-teman sekalian, jadi golongan-golongan itu. Cuman empat nanti. Empat golongan yang mulia. Satu para nabi, kedua para syuhada, ketiga para siddiqin, keempat para salihin. Ya, keempat para salihin. Dan ulama ketika masuk, itu masuk ke golongan tiga-tiganya. Selain anbiya. Syuhada masuk ulama di situ. Dalilnya Quran surah 9 ayat 122. Para ulama disamakan dengan mujahid fisabilillah. Ya. Ulama masuk golongan siddiqin, masuk ulama, masuk golongan solihin. Di ulama itu masuk ke semua levelnya. Jadi kalau dia mau masuk ke level-level surga dengan amalan-amalannya, dapat. Bukankah di surga itu ada pintu-pintu? Babu tahajud, pintu tahajud. Babu rayyan, pintu puasa. Babu sedekah, pintu sedekah. Sedangkan ulama, orang yang paling hebat tahajudnya. Orang yang paling bagus puasanya. Orang yang paling ikhlas sedekahnya. Jadi ketika naik ke akhirat nanti, pintu surga memperebutkan orang-orang ini. Di ada orang yang dipanggil lewat pintu puasa saja Ar-Rayyan. Ayo, ayo, ayo, ayo, mana ahli puasa? Aina sa'imun, aina sa'imun. Ba'indama dakhalu ughliqa. Ketika mereka masuk, ditutup dengan cepat pintunya. Tutup. Babut tahajud. Pintu tahajud manggil. Ahli tahajud, mana ahli tahajud, ahli tahajud. Masuk. Ketika masuk, tutup. Tapi ada orang-orang tertentu yang kata Nabi, dipanggil, diperebutkan oleh semua pintu surga. Oleh semua pintu surga. Dan yang terakhir, ada ulama-ulama yang memang sangat dekat dengan Al-Quran, ahli Quran. Itu spesial, bukan hanya dipanggil tapi diparadekan oleh Allah. Sebelum masuk surga dikasih hiasan dulu. Quran surah 35 ayat ke-33. Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhalluna fiha min asawir min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha hadir. Jadi sebelum masuk surga dipakaikan dulu itu pakaiannya sutra. Diberikan perhiasan-perhiasan emas berlimpah. Kemudian di At-Tirmidzi nomor hadis 2915 dipakaikan mahkota. Wa yulbasu ilaihi tajul karamah. Dipakaikan mahkota kehormatan. Jadi kayak pangeran aja masuk. Setelah itu dia diminta oleh Allah menggandeng bapak ibunya yang saleh. Jadi ibu bapak kalau punya anak penghafal Quran, tidak akan sia-sia bu. Ibu usahakan, walaupun anak misalnya sekarang di sekolah umum, bimbing dia untuk menghafal Quran. Nanti saat meninggal, saat wafat, kembali kepada Allah di akhirat, itu bisa gandeng bapak dan ibu. Tangan kanannya gandeng bapak, tangan kirinya ibu. Ada istrinya, ada suaminya, ada anak-anak di belakang. Di mana dalilnya Ustaz? Quran surah ke-13 ayat 23-24. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ketika mereka akan naik ke surga Aden itu, mereka menggandeng bapak ibunya yang soleh. Jadi diparadekan anak pakai mahkota, pakai jubah, bapak ibu digandeng dan dipertontonkan ke semua penduduk langit dan bumi yang hadir pada saat itu. Kemudian yang paling menarik, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Mereka nanti diperintahkan untuk masuk ke surga dari semua level surga. Disambut oleh semua malaikat di pintu surga. Diparadekan lewat kata malaikat, selamat anda sabar saat di dunia. Selamat bu, pak, bapak ibu sabar. Saat orang lain ngejar dunia, anda ngejar akhirat. Selamat anda sabar. Saat orang lain merasakan kenikmatan dunia, anda berusaha bertahan dengan nilai-nilai akhirat. Selamat bu, pak. Saat orang lain mengejar-ngejar untuk mendapatkan status dunia, anda berusaha mendapatkan status akhirat. Itu yang kita pelajari di hari ini. Semoga Allah muliakan kita semua. Semoga Allah menggolongkan kita dalam golongan para ulama. Semoga Allah memasukkan kita dalam golongan khairul bariyah. Semoga Allah menjadikan satu dari keluarga kita insyaAllah menjadi kalangan para ulama, pewaris para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاة إنك قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بفضلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Saya umumkan insyaallah Kamis nanti, karena sudah masuk ke bulan Syaban, nanti Kamis yang kajian di Al Ihsan Pondok Timur Mas, insyaallah nanti akan dibagikan kurikulum Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjalani bulan Ramadan. Apa saja amalan-amalan Nabi saat Ramadan, nanti kita akan bagikan itu. Yang kedua, saya sampaikan karena sudah masuk ke bulan Syaban, ayo kita sama-sama saling mendoakan dan meningkatkan amal soleh sebagai persiapan ke bulan Ramadan. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.